بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البربهاري رحمه الله وكل شيء mimma aujaballahu alaihi alfana'a yafna. Kata beliau rahimahullah, semua yang Allah wajibkan seluruh makhluk yang Allah tetapkan untuk musnah, maka makhluk tersebut musnah. Ini hukum asal dari semua makhluk. Wa kullu man 'alaiha fan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini fan, fana. Pasti akan musnah, tidak abadi. Qala ilal jannah wal nar wal arsh wal kursi wal lauh wal qalam was sur. Kecuali kata al-muallif di sini, yaitu al jannah wan nar, surga dan neraka. Ini jelas. Sekian banyak ayat menyebutkan bahwa ahlul jannah wa ahlul nar ini kekal abadi di dalamnya. Ya, berarti kalau di dalam neraka dan jannahnya kekal, ya otomatis jannah dan nerakanya kekal. Nah, wal arsh. Al arsh termasuk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, karena datang dalam sebuah hadis yang sahih bahwa al-arsy ini saqaf al-firdaus. Atapnya surga atau jannah firdaus. Naam. Wal kursi disebut oleh para ulama karena kursi ini datang dalam sebuah asar, maudi' qadamai ar-rabb. Al-kursi ini datang dari asar Ibn Abbas, yaitu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-lauh, Lauhul Mahfuz, tempat catatan takdir. Tidak ada nas yang sharih, namun sebagian ulama menyebutkan alasannya karena al-lauh di situ ditulis catatan takdir, artinya catatan takdir sampai mulai dari yang awal sampai terakhir. Selama di situ ada makhluk dan aktivitasnya, atau selama seluruh perbuatan ini masih ada, maka al-lauh itu juga tidak akan musnah, karena kalau sudah musnah atau hilang maka tidak ada catatan takdir. Berarti tidak, sudah bukan dikatakan maktub. Ketika al-lauh ini sudah musnah, maka catatan takdir tidak dikatakan tertulis. Tertulis apa? Sudah tidak ada, sudah hilang. Nah, hakadza qalu. Kemudian al-qalam. Al-qalam Allahu a'lam dari sisi mana sisi pendalilan. Ana sampai sekarang belum mendapatkan kalam. Bagaimana al-qalam bisa termasuk dari makhluk yang tidak musnah? Sebenarnya menyebutkan karena al-qalam, dengan qalam Allah mencatat seluruh takdir. Namun catatan tersebut sudah tertulis ketika itu. Nah, kecuali yang dimaksud di sini al-qalam, yaitu al-aqlam, catatan takdir yaumi, ini mungkin. Nah, kemudian kata Imamul Barbahari, wasur, wasur, yaitu wa nufikha fis-sur, ditiupkannya sangkakala atau sangkakala, ini juga ana sampai sekarang tidak tahu dalil yang menunjukkan hal ini, ya. Namun di situ ada makhluk-makhluk lain yang secara nas disebutkan bahwa makhluk ini tidak akan musnah. Dia kekal. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim, dan maknanya banyak di hadis-hadis yang lainnya, dalam Sahih Bukhari juga ada, inna fil insan azman la ta'kuluhu al-ard. Dalam riwayat yang lain, la yabla. Sungguhnya pada diri seorang seorang manusia itu ada tulang, la yabla, tidak akan hancur, tidak akan musnah. Dalam riwayat yang tadi, tidak dimakan oleh bumi. Maka para sahabat bertanya, qalu wama huwa ya Rasulullah? Qala admu atau ajbu adzanab. Al-ajab, yaitu dimaksud ajbu adzanab, tulang ekor. Dalam riwayat yang disebutkan, wa fihi yurakkab al-khalqu. Jadi setiap manusia atau seluruh makhluk nanti yang memiliki tulang ekor ini, nanti ketika sudah hancur menjadi tanah atau tulang belulang, dibentuk atau kembali lagi penciptaannya dari ini, dari tulang ekor ini. Nah, dan ini bisa kita saksikan dalam penggalian-penggalian kubur, pasti tulang ekor ini tidak akan hancur. Seperti itu. Ini yang tidak disebutkan di sini. Begitu pula yang tidak disebutkan di sini, yang memang jelas keabadiannya, artinya tidak musnah, yaitu ar-ruh. Ar-ruh, dia ada di dalam alam jasad atau alam dunia, ada dalam alam barzakh. Selesai alam barzakh, nanti akan dikembalikan kepada jasadnya di yaumil ba'ats, di hari kebangkitan, dan seterusnya. Walaupun tidak ada yang nas sharih mengatakan ruh itu tidak akan musnah atau ruh akan abadi selamanya. Namun dari sekian banyak hadis menceritakan tentang perjalanan manusia, ya, menunjukkan bahwa memang ruh ini tidak musnah. Nah, ketika di dunia al-maut, ya, ruh tetap, tapi berpisah. Nah, kisahnya ruhnya nanti orang, ruh yang baik akan diterima di langit, ruh yang jahat tertolak, kemudian dijatuhkan di alam kubur, dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Maka, ini beberapa makhluk-makhluk yang kekal dan tidak akan musnah. Namun perlu diketahui, keabadian mereka itu bukan fidzatihi atau lidzatihi, Ya, keabadiannya makhluk-makhluk ini bukan semata-mata dari zat masing-masing makhluk ini, namun karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Li iradatillah. Berbeda dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Itu fi dzatihi. Naam. Adapun makhluk-makhluk ini karena mengikuti saja, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan 8. Ya. Adapun sur ini tidak dimasukkan walaupun disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Barbahari, 8 yaitu al-jannah wan nar, wal arsy wal kursi, wal lauh wal qalam. Kemudian juga ar-ruh wal adbu. Sebagian menukilkan ijma. Ijma'ul ulama ala adam fana hadhil asya. Para ulama bersepakat tentang ketidak atau tidak musnahnya makhluk-makhluk yang 8 ini. Walaupun ana sampai sekarang juga belum tahu sebagiannya dalilnya dari sisi bagaimana. Namun sebagian ulama menukilkan ijma' tentang abadinya makhluk-makhluk ini. Maka kata Al-Imam Al-Barbahari, laisa yafna syai'un min hadza abadan. Nah, asur Allahu a'lam. Kata Al-Imam Al-Barbahari, tidak musnah sedikit pun dari hal-hal yang disebutkan ini selamanya. Taib, summa yab'atsullahu al-khalqa 'ala ma matu 'alaihi yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh makhluk ala ma matu alaih yaumal qiyamah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu 'abdin yub'atsu ala ma matu alaih. Setiap hamba nanti akan dibangkitkan dalam kondisi dia bagaimana meninggalnya. Orang yang meninggal dalam keadaan berihram, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan berihram. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan jihad fi sabilillah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sebagai mujahid fi sabilillah dengan darah-darahnya yang berbau misik ketika dia yaumul kiamah. Di dunia berdarah-darah, di akhirat darah berbau misik. Maka al-aks bil-aks. Wala'iyadzubillah, ketika seorang hamba meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Hal ini mengingatkan kita pada sebuah permasalahan penting untuk kita terus senantiasa perlu untuk menghadirkan niyyah. Walaupun dalam perkara-perkara mubah yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita anggap biasa, ketika kita jadikan aktivitas biasa tersebut sebagai ibadah dan terus kita memperbaharui niat kita tersebut, maka mudah-mudahan ketika ajal menjemput kita dalam kondisi kita meninggal di atas ibadah, ya mudah-mudahan Allah golongkan kita meninggal di atas husnul khatimah. Nah, amin. Fayuhasibuhum bimasya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Bayaqul li sa'iril khalq mimman lam yukhlaq lil baqa kunu turaba. Taib. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghisab. Kita sudah tahu urutan yang sahih dari hari kiamat antara sirab, al-mizan dengan al-hisab. Nah, urutannya yang sahih bagaimana? Ada yang masih ingat? Apa kata kuncinya? Ada yang ingat? Al-Himsi. Al-Himsi ini atau Al-Himas atau Al-Humus, ini nama sebuah kota di negeri Syam di Suria. Atau humus, yaitu biji-bijian atau kacang. Ha mim sad, berarti ha hisab, mim mizan, wa sad as-sirat. Nah, ya, ini urutannya. Nah, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada yang di jannah, sekelompok manusia di surga, sekelompok manusia di jahanam. Kemudian Allah mengatakan kepada seluruh makhluk yang dia tidak diciptakan untuk abadi. Nanti di hari kiamat, ya, makhluk-makhluk yang di memang bukan untuk abadi, berarti dia tidak mengalami siksaan dan nikmat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada mereka, kunu turaba, jadilah debu. Nah, jadilah tanah, akhirnya mereka menjadi tanah. Siapa? Ya sudah, semua makhluk yang ghairu mukallaf. Hewan, ya, dan yang lainnya. Nah, adapun manusia dan jin sudah akan abadi, entah dengan nikmatnya yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di jannah, atau dengan azabnya yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di neraka. Wal'iyadzu billah. Adapun selain al-jin dan manusia dan jin, maka Allah katakan kunu turaba, akhirnya mereka menjadi turab. Nah, jadilah kalian sebagai tanah atau debu, maka mereka menjadi tanah. Tentunya hal ini dilakukan setelah kisos. Insya Allah akan datang bersama kita. Qala rahimahullah, wal iman bil kisos yaumal qiyamah bainal khalqi kullihim. Nah, Bani Adam wa Siba' wal Hawam hatta lidzarrah minadz dzarrah hatta ya'khudallahu 'azza wa jalla li ba'dihim min ba'd li ahli jannah min ahli nar wa ahli nar min ahli jannah wal jannah ba'du min ba'd wa ahli nar ba'duhum min ba'd. Baik, nanti di hari kiamat seluruh, ya, entah hewannya, entah manusianya, entah jinnya, ini akan dikisos dahulu. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilannya. Nah, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, hatta yu'ta bisyah al-ajfa hatta yuqat al-syah wa qarna atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Sampai nanti kambing yang tidak ada tanduknya, nah, diberi hak untuk mengkisos kambing yang menanduk dia, kambing yang punya tanduk terus nyeruduk dia, nanti akan dikisos. Dan ini berlaku bagi seluruh siapa saja. Makanya kata Imam Al-Barbahari, termasuk Siba, nah, Bani Adam, Siba, yaitu hewan pemangsa, Al-Hawam, ya, hewan-hewan yang berbisa, semut. Allah nanti akan mengkisah satu dengan yang lainnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Bahkan yang memang Allah takdirkan sebagai ahlul jannah ketika berbuat sesuatu kezaliman kepada ahlun nar, yang di situ nanti sudah takdirkan ahlun nar, ya, dikisah dahulu. Nah, ahlun nar min ahlul jannah sama juga. Bahkan ahlul jannah satu dengan yang lainnya, dan bahkan ahlun nar satu dengan yang lainnya. Sedikit pun ada kezaliman yang mereka lakukan, pasti akan dikisah dahulu. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, atadruna manil muflis, Apakah kalian mengetahui itu siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflis ya Rasulullah, man la dirham lahu wala syai'. Orang yang enggak punya dirham, malah enggak punya sesuatu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bis-shalah waz-zakah was-shadaqah waqad syatama hadza wa daraba hadza. Nah, waqatala hadza. Seperti itu. Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dinar ya Rasulullah, tidak punya harta. Lah, muflis itu orang yang nanti di hari kiamat datang dengan pahala puasa dan salat, sedekah, pahala-pahala yang lainnya. Namun sungguh dia telah memukul ini, mengolok-olok ini, membunuh ini. Maka kemudian akhirnya diambil hasanatnya. Apabila habis dan masih tersisa, maka kejelekan dari orang tersebut akan diberikan kepadanya. Ini akhirnya menuntut kita untuk berhati-hati dalam berbuat dan beraktivitas. La tafrid wa la ifrad. Kita dalam beraktivitas dan berbuat, beramal, berucap, tetap harus di atas bimbingan ad-din. Nah, sehingga kita berbuat berdasarkan atau di atas dalil, sesuatu yang harus kita lakukan, dalil tersebut jelas ada, maka lakukan. Nah, tidak akan mungkin ketika syariat telah memutuskan bahwa orang yang mencuri itu dipotong tangannya, maka sang al-gujo ketika memotong kemudian dikatakan bahwa dia telah mendolimi orang tersebut. Alaysa kadzalik? Nah, bala. Seperti itu. Tidak akan mungkin juga para ulama dalam rangka nasihah lil ummah, dalam rangka menjaga agama Islam, untuk kemudian dikatakan mereka yang melakukan jarh, menyebutkan wa fulan sesat, menyebutkan bahwa alan ini hati-hati berbahaya, atau dalam ilmu hadis fulan daif, fulan mukhtalit, hafalnya tercampur, untuk kemudian dikatakan mereka telah menghibai sehingga mereka telah berbuat zalim. Namun hal-hal yang di luar aturan syar'i, hati-hati. Nah, ketika kita hendak memukul, pukullah sesuai dengan aturan syar'i. Nah, anak tidak mau sholat ketika sudah berumur 10 tahun, syariat mengatakan pukul. Pukul. Nah, sehingga jangan terlalu berlebihan dalam kita mengisikapi, namun juga jangan bermudah-mudahan. Hati-hati, ya. Atas dasar ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan terlalu bersedih ketika kita dizalimi oleh orang lain. Kalau memang betul kita dizalimi. Hadis seperti ini sebagai tasliyah bagi kita, hiburan buat kita. Tah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terluput darinya sesuatu sedikit pun. Nah, sehingga dalam kondisi kita di dunia misalnya zalim dan yang lain, dan kita tidak mampu untuk mendapatkan keadilan di dunia, alhamdulillah. Ya. Nah, imma hasanat orang tersebut, kebaikan orang tersebut yang kita ambil, atau kejelekan kita yang diberikan ke orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti kita dilarang untuk menuntut hak kita, namun ketika dalam kondisi ya sudah kita tidak mampu untuk mengambil hak kita, jangan terlalu kecewa. Di situ ada zat yang hakim, ahsanul hakimin, ada zat yang muttali ala kulli abdih, yang terus mengawasi, labil mirsad, terus mengawasi dan melihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil dan yang besar mustatar tercatat. Ini juga membuat kita untuk terus berbenah dan melakukan islah. Ketika memang kita salah, ketika kita memang berbuat zalim, ketika kita memang berbuat kekeliruan, kemungkaran, khalas. Nah, lanusir. Jangan kita kekeh. Cepat kita meminta maaf kalau kita salah. Cepat kita bertobat kalau kita berbuat pelanggaran, dosa dan kemaksiatan. Jangan gengsi untuk meminta maaf kalau memang kita salah. Nah, karena nanti semuanya akan ada catatannya. Nah, di dunia mumpung masih kita bisa merubah. Nanti di akhirat, di hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari yang tidak bermanfaat harta dan apa saja. Illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu fikum ya ikhwan. Fantabihu. Ya. Hati-hati dengan permasalahan ini. Makanya kemudian al-muallif melanjutkan qala wa ikhlasul amal lillah. Nah, termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perkara yang paling penting al-ikhlas dalam beramal lillah. Termasuk ikhlas untuk beramal lillah ketika kita salah untuk kemudian kita jangan ragu meminta maaf. Jadikan permintaan maaf kita ini lillah. Sehingga apa yang mau kita gengsikan ketika memang orang tersebut, walaupun dia misalnya anak kecil, atau walaupun dia mungkin murid kita, walaupun dia mungkin bawahan kita, kalau ternyata kita salah. Nah, ini semuanya merupakan peringatan baik kita semuanya, ana dan antum semuanya, untuk lebih berhati-hati. Taib, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Nah, fadhal Abu Latifah. Iya. Ini di sini disebutkan. Nah, kita hewan yang tidak layak untuk kita apa? Hewan yang tidak layak untuk kita, ya sudah, pokok yang tidak layak untuk kita anu. Nah, ya, hati-hati makanya. Nah. Makanya kita ini kan dilarang menyiksa. Makanya kalau di kita faida qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kita ini membunuh hewan tersebut, kita disuruh membunuh yang baik. Nah, jangan menyiksa dan yang lainnya. Kucing kita siksa. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, dakhalatil mar'atu fi hir. Seseorang masuk dalam dakhlatil mar'atu an-nar fil hir. Seseorang wanita masuk ke dalam neraka karena sebab kucing. Seperti itu. Ya. Dia tidak memberinya makan, tidak melepas menyiksa. Seperti itu. Namun jangan terlalu berlebihan juga. Nah, di situ ada hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh, di situ memang ada hewan-hewan yang tabiatnya ya mengganggu. Mengganggu, kemudian membahayakan, ya sudah biasa aja. Mau nyamuk ya bunuh aja nyamuk. Nah, yang nyamuk mengganggu. Seperti itu. Lalat, sudah lawan bawa penyakit. Mau bunuh-bunuh ketika di kondisi emang untuk dibunuh. Seperti itu. Nah, nyentil apa lagi misalnya? Kecoa. Sudah. Tapi yang tidak ada perlunya. Nah, kucing, kambing dilempari batu dan yang lainnya, hati-hati. Seperti itu. Ini contohnya apa misalnya, nyentil apa misalnya, jangkrik. Nah, itu juga hati-hati lo ya. Nah, aduan jangkrik ini juga ini nanti waliyadzubillah. Yang dulu biasanya suka Nah, hewan yang boleh untuk kita bunuh, bunuh. Entah untuk dimakan ataupun karena gangguannya dan yang lainnya. Yang tidak ada manfaatnya tinggalkan, jangan. Seperti itu, nah. Barakallahu fikum. Ustaz, apa itu Pancasila dalam pandangan salaf dan bagaimana bentuk taat kita pada perintah dalam hal tersebut? Pancasila, antum mungkin sudah mendengar atau sebagian antum sudah mendengar audio atau ceramah Ustazuna Al-Ustaz Muhammad As-Sewet tentang Pancasila. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, ini sila satu. Seperti itu. Ya. Antum kalau sudah tahu sejarahnya, nah, Pancasila itu kan awalnya dirumuskan dari sebelum adanya ketika 17 Agustus itu kan dimulai dengan BPUPKI, sebelumnya kemudian PPKI, di situ merumuskan ada 8. Di antaranya Muhammad Yamin, terus kemudian siapa lagi itu? Tim 8 apa? Bukan merumuskan 8 tapi ada tim 8. Di antaranya semua mereka ketika itu merumuskan Pancasila, sila satu ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, ini kalau bahasanya mereka, ini mereka adalah founding father, bapak pendiri bangsa ini. Ya, itu dalam sila satu awalnya itu. Namun ada masukan kondisi ketika itu, ya, untuk kemudian dihapus lafaz kewajiban menjalankan syariat. Yang dihapus lafaznya la maknahu. Ya, yang dihapus hanya lafaznya saja dan bukan maknanya. Mereka sepakat untuk maknanya tetap enggak ada masalah. Dalam aktualnya kemudian terjadi perubahan atau yang lainnya, ya tinggal dikembalikan atau diluruskan. Namun, hakikat dari Pancasila itu sendiri, apalagi sila yang ke-1 itu jelas. Di situ ada kewajiban menjalankan syariat. Walaupun lafadznya sudah dihapus, namun ruh dan semangatnya tetap ketika disebutkan Pancasila, ya, kemudian 17 Agustus, itu tidak hilang semangat dan makna dari lafadz yang dihapus tersebut. Seperti itu. Sehingga enggak ada isyikal insyaAllah. Seperti itu. Nah, ya. Ini ada, antum sudah pernah mendengar waktu itu? Ustaz Muhammad As-Sewet berbicara tentang masalah ini. Sehingga bagaimana bentuk taat kita kepada pemerintah dalam hal tersebut? Taat kepada pemerintah sudah jelas relnya. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dalam masalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masalah Pancasila kan tadi sudah kita dengar bersama secara ringkas. Adapun bagaimana kita taat kepada pemerintah, hukum asalnya atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum. Ini hukum asalnya kita wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan Rasulnya. Begitu pula kita wajib taat kepada pemerintah muslim, penguasa yang muslim. Nah, dalam perkara yang maksiat jelas, ya kita jangan ridho. Kita jangan taat, namun juga kita jangan keluar dari aturan penguasa kita. Nah, jadi terkait masalah Pancasila, yes, merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu asalnya seperti itu. Ya sama dalam permasalahan khilafah juga. Dalam aktualnya Bani Abbasiyah atau Bani Umayyah dan yang lainnya. Dalam aturannya ada hal-hal, ada kedoliman, ada kemungkaran, ada pelanggaran syar'i. Di antara Bani Abbasiyah ada yang bukan hanya berpendapat, namun menyerukan dan juga memaksa orang untuk mengucapkan Al-Quran atau berkeyakinan Al-Quran makhluk. Ini kufur. Namun tidak ada para ulama sedikit pun yang kemudian mengatakan bahwa akhirnya Bani Abbasiyah itu semuanya kafir. Atau bahkan penguasa tersebut. Tidak ada para ulama yang mengkafirkannya. Bani Abbasiyah banyak kebaikannya. Namun bagaimana asal berdirinya? Bani Abbasiyah awalnya adalah Bani Umayyah, kemudian salah seorang dari Bani Abbasiyah, cucu dari Abdullah ibn Abbas yang bernama Saffah, kharaj alal hakim di zaman tersebut. Keluar memberontak dan berhasil akhirnya. Caranya awalnya keliru. Namun ketika sudah, sehingga pemerintah kita mudah-mudahan Allah terus berikan taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah mereka muslim. Kita wajib taat. Perkara yang mungkar, ya gak usah diikuti. Seperti itu. Hukum membuka aib saudaranya demi kemaslahatannya lebih besar, boleh enggak? Ya, padahal anak sudah diamani untuk jangan membukanya. Tapi karena anak khawatir jika tak dibuka, akan banyak korban yang mungkin akan bertambah. Ini kasusnya ya bagaimana ya? Coba dirinci dulu kasusnya. Terkadang kita menganggap seperti itu, namun aktualnya berbeda. Ya seperti ini perlu dilihat kasusnya bagaimana. Namun secara umum, membuka aib seseorang dalam rangka nasihat kepada kaum muslimin, ini disyariatkan. Mustahab, bahkan wajib. Ya termasuk tadi itu ahlul bid'ah. Ya. Ini bukan masalah sekedar bid'ah atau hizbiyah saja. Tapi dalam rangka menjaga hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rawi ini seorang yang saleh, seorang ahlu sunnah. Dikenal dengan ketaatan dan yang lainnya. Namun dia ini lupa, kalau membawakan hadis sering lupa. Akhirnya keliru. Sebutkan fulan daif. Nah ini aib. Namun disampaikan. Fulan maling, hati-hati. Nah, jangan main sama itu. Dia suka menipu. Orang lain berdagang dengan dia. Kita sampaikan kepada orang tersebut, hati-hati, fulan suka menipu. Nah, ini bagus, enggak ada masalah. Dan harus sebagai amanah kita seperti itu. Sebagaimana kita tidak mau ditipu, maka kita juga ingin saudara kita tidak tertipu dengan orang ini. Nah, ini secara umum seperti itu. Namun ya dilihat ini kasusnya bagaimana. Apa hukum sunat pada anak perempuan? Mustahab, yang sahih mustahab, tidak wajib. Kapan atau pada umur berapa anak perempuan itu disunat? Tidak ada batasan syar'i yang menentukan harus mulai umur sekian. Ya, namun kapan saja memungkinkan, silahkan itu disunat. Dan apakah boleh memilih untuk tidak menyunat anak perempuan? Yukhalifu sunnah. Menyelisihi yang afdal. Namun, perempuan sunatnya berbeda dengan laki-laki. Laki-laki sunat jelas, ya, wajib. Di antara sebab-sebabnya karena emang kalau dia disunat akan terkumpul najis, ya. Adapun perempuan tidak ada. Dan perempuan hati-hati, sunatnya berbeda dengan kaum lelaki. Di sini yang akhirnya terjadi polemik karena sebagian orang tidaklah yuhsin khitan an-nisa, tidak itqan, tidak bukan enggak ahli dalam menyunat anak perempuan. Akhirnya berlebih. Kasihan sang perempuan akhirnya kehilangan syahwatnya. Nah, seperti itu. Ada beberapa anak perempuan yang antum tahu ya, perempuan yang disunat apanya ya? Nah, bagian budrah atau klitorisnya. Sebagian perempuan yang memang sudah artinya tidak terlalu. Itu sebagian ulama menyebutkan tidak perlu disunat karena memang sudah selesai, bentuknya cukup. Seperti itu. Maka kondisi seperti ini tidak menyunat labas. Sebagaimana ada sebagian kaum laki-laki atau anak lelaki yang katanya lahir dalam keadaan sudah disunat. Seperti itu. Ya enggak perlu disunat lagi. Nah, tapi intinya hati-hati dalam menyunat anak perempuan, serahkan kepada yang ahli. Kasihan kalau sampai keliru, kasihan. Seperti itu. Nah. Bolehkah seorang ibu selaku ibu anak tidak memberikan harta gonogini kepada suaminya selaku bapak tiri anak dan kepada anak dari bapak tiri dengan alasan ibu anak ingin memberikan warisannya kepada anak kandungnya selaku anak tunggal yang sebelumnya terpisah sejak kecil dan ketemu di umur 20 tahunan kurang lebih. Yang pertama, maksudnya harta gonogini bagaimana ini? Harta gonogini itu kalau yang anak tahu di urufnya Indonesia, itu laki-laki yang ketika bercerai memberikan harta gonogini. Seperti itu. Hah? Itu harta gonogini. Atau ada harta gonogini yang lainnya? Ini yang pertama. Sehingga bukan istri yang memberikan kepada suami, tapi suami memberikan kepada istri. Anti talik. Kasih uang 100 juta. Nanti kamu saya cerai. Tapi ya sudahlah, biar kamu gak terlalu sakit hati nih. Ambil 100 juta. Ini mut'ah kalau dalam bahasa Arab. Nah, fa idza talaqtumun nisa famatti'uhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mencerai perempuan, matti'uhunna, berikan mut'ah. Nah, adapun perempuan yang ngapain ngasih harta gonogini? Ini yang pertama, yang kedua, kalau harta, kalau ini ibu mening ibu ini tidak ingin memberikan warisannya kecuali kepada anak kandungnya. Kalau yang dimaksud adalah harta sang ibu, maka urusan warisan juga sudah ada aturannya. Seperti itu. Seorang wanita yang meninggal dan dia bersuami, maka suaminya berhak mendapatkan harta warisan dari perempuan tersebut. Kalau perempuan tersebut tidak punya anak, maka sang suami dapat setengah. Kalau perempuan tersebut punya anak, maka sang suami dapat seperempat. Ini sudah aturan syar'i. Nah, adapun anak tiri, anak dari bapak tiri, kalau anak tersebut adalah anak bawaan dari suaminya, seorang wanita menikah dengan laki-laki yang laki-laki ini sudah punya anak, wanita ini meninggal, maka anak tiri yang ini ya memang gak dapat warisan. Dia bukan ahli waris. Seperti itu. Sehingga gak perlu diberikan memang. Nah, al-muhim urusan warisan tidak boleh. Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Allah itu sudah memberikan masing-masing orang itu haknya. Orang yang berhak mendapatkan haknya harus mendapatkan haknya. Seperti itu. Ya. Fala wasiyata li waris. Maka ahli waris itu tidak bisa mendapatkan wasiat. Sehingga intinya ini perlu diperjelas, ya, harta gonogini atau yang lainnya. Nah, atau ada yang tahu harta gonogini memang berlaku seperti ini juga? Hah? Kalau harta gonogini memang untuk suami untuk menceraikan istrinya kan seperti itu ya? Hah? Kan biasanya seperti itu. Enggak juga. Bagaimana berarti? Itu bukan harta gonogini lagi itu. Istri itu bukan budak. Sehingga istri itu kalau punya harta, ya itu hartanya sang istri. Itu bukan harta gonogini lagi. Tapi itu memang hartanya sang istri. Nah, kalau sama-sama kerja bangun rumah, dan memang kesepakatannya itu milik bersama nih, bukan sang istri sudah ngasih hadiah buat suaminya, atau sebaliknya misalnya, suami ngasih hadiah buat istrinya. Gak usah dianggap ini uangku buat kamu, bangun rumah silahkan milik kamu. Kalau bukan yang seperti ini, ya sudah. Tinggal hitung aja berapa masing-masing. Nah, sang istri bangun rumah 100 juta, istri duitnya 40, sang suami 60. Ya sudah, yang 4 rumah itu berarti 2 bagiannya milik istri, 3 bagian milik suami. Nah, seperti itu. Nah, kalau cerai, ya masing-masing berhak dengan haknya. Nah, plus sang istri dapat, kalau dari sisi syar'i dapat mut'ah tadi itu. Itu terlepas dari uang ini, yang masing-masing sesuai dengan bagiannya. Cerai, ya sudah sang istri berhak, kalau memang itu memang dia tetap menganggap itu hartanya dia, ya haknya dia. Haknya sang perempuan tersebut. Seperti itu. Salah siapa bangun rumah bareng-bareng? Seperti itu. Baik, ini coba lebih diperjelas lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.